الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, hadis bab yang ke-83. Babu man adraka raka'atan minas salati faqad adraka tilka as-salah. Bab, orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu semua. Hadis 1370. Wahdathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin 'an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Hadis 1371. Hadatsana Harmalatu ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibnu Shihab an Abi Salamata ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man adraka raka'atan minas salati ma'al imam faqad adraka as-salah. Siapa, dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Kemudian 1372, wahdatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Abu Quraib qala akhbarana Ibn Mubarak an Ma'mar wal Auza'i wa Malik bin Anas wa Yunus qala hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Abi qala wa hadatsana Ibn Muthanna wa la hadathana Abdul Wahhab jami'an an Ubaidillah kullu ha'ula'i an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadith Yahya an Malik wa laysa fi hadith ahadin minhum ma'al imam wa fi hadith Ubaidillah qala faqad adraka as-salata kullaha. Dengan beberapa jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim, kembali jalurnya ketemu semuanya dari Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, mirip dengan hadis yang sebelumnya, hanya saja tidak disebutkan di dalamnya ma'al imam, bersama imam. Kemudian dalam riwayat Ubaidillah, dia mengatakan, faqad adraka salata kullaha, sungguh dia telah mendapatkan salat itu seluruhnya. 1373, قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia bersabda, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbit matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Yani dia sholat satu rakaat, setelah itu, ya, setelah itu terbit matahari. Berarti rakaat keduanya sedang proses terbit matahari atau setelah terbit matahari. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asra. Sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Hadis 1375. Wahadathana Hasan ibn Rabi' qala hadathana Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri qala hadathana Urwa an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha qala wahadathani ibn Tahir wa Harmalah kilahum an ibn Wahb wa as-siyaq li Harmalah qala akhbarani Yunus an ibn Shihab أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. Siapa dengan sanad kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man adraka, siapa yang mendapatkan dari asar satu sejat, satu sujud sebelum terbenam matahari atau dari subuh sebelum terbit matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat itu. As-sajadah mananya di sini adalah rakaah, yakni ruku. Jadi siapa yang mendapatkan ruku, dia bisa ruku sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit matahari, maka dia mendapatkan solat tersebut. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis 1376. Wa hadatsana Hasan bin Rabi' wa la hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an ibn Taus an abihi عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. Siapa yang mendapatkan dari salat asar mendapatkan ruku atau rakaat satu rakaat qabla taghruba asy-syamsu, sebelum terbenam matahari, sungguh dia telah dapat. Dan siapa mendapatkan salat fajar, yakni salat subuh, satu rakaat sebelum terbit matahari, sungguh dia telah dapatkan. Ini beberapa hadis yang kita temukan, yang kita dapatkan dalam menilai bagaimana kita bisa mendapatkan salat itu atau hukum salat. Imam Nawawi dia mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna hadha laysa zahirihi. Kaum muslimin sepakat bahwa hadis-hadis di atas tidaklah dipahami secara teks saja, bukan secara zahirnya. Wa annahu la yakunu birraka'ah mudrikan likulli salati wa takfihi wa tahsulu bara'atuhu min as-salah bi hadhihi raka'ah bal huwa muta'awwilun aw muta'awwalun wa fi idmaru taqdirihi faqad adraka hukm as-salah aw wujubaha aw fadlaha. Yani bukanlah dengan rakaat dia telah mendapatkan seluruh salat dan cukup bagi dia. Artinya, ya ini cukup dia satu rakaat aja. Tidak. Ya, wa tahsulu bara'atuhu min as-shalah. Lalu dia sudah bisa terlepas dari salat dengan rakaat ini. Akan tetapi maksudnya adalah di situ ada yang disembunyikan maknanya. Yaitu siapa yang mendapatkan satu rakaat, sungguh dia telah mendapatkan hukum sholat. Ya. Dan atau wajibnya sholat atau keutamaan sholat. Maka dalam hal ini, qala ashabuna, ulama Syafi'i dia mengatakan, yadukhulu fi thalathata masail. Aw yadukhulu fi thalathu masail. Di dalamnya ada tiga permasalahan. Ihdahuma, yang pertama, idza adraka man la yajibu alaihi salatu raka'atan min waqtiha lazamathu tilka shalah. Siapa yang mendapatkan, apabila orang yang tidak wajib salat mendapatkan waktu seukuran satu rakaat dari sholat tersebut, maka wajiblah dia mengerjakan sholat tersebut. Siapa atau orang yang tidak wajib sholat, dia mendapatkan seukuran satu rakaat dari sholat, maka wajib baginya sholat tersebut. Contoh, وَذَلِكَ فِي الصَّبِي يَبْلُوْ. Hal itu contoh seorang bayi atau anak-anak baligh ketika tersisa waktu satu rakaat, maka wajib bagi dia sholat. Atau orang gila atau orang yang pingsan, ya, wal majnun wal mughma alaihi yafiqani, dia sadar atau dia sembuh ketika tersisa dari waktu sholat itu satu rakaat. Jadi orang gila, selama dia gila, tidak wajib sholat. Ketika dia sembuh, ya, wajib sholat. Baik. Atau wal haid wan nufasa, ya, tathurani, wanita yang haid atau nifas, dia suci, ya, ketika masih tersisa satu rakaat dari waktu sholat. Wal kafir yuslim, atau orang kafir yang masuk Islam, yang masuk Islam, ya, sebelum terbenam matahari masih tersisa satu rakaat untuk sholat. Faman adraka min haula'i raka'atan qabla khuruji waqti shalah. Kalau mereka-mereka ini mendapatkan satu rakaat sebelum keluarnya waktu salat tersebut, lazimatuhu tilka shalah, maka salat itu sudah wajib terhadapnya. Ya, sudah wajib terhadapnya. Wa in adraka duna raka'ah ketakbirah. Kalau seandainya dia dapatkan waktu kurang dari satu rakaat, hanya sebatas, contoh sebatas takbiratul ihram saja, maka di sini ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Ahaduhuma, salah satu di antaranya, la talzamuhu limafhum hadal hadis. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengerjakannya, atau tidak wajib baginya sholat itu, karena mafhum dipahami dari hadis tersebut. Karena hadis tersebut mengatakan, siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbit atau sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat. Berarti kalau tidak sampai satu rakaat, belum, dia tidak mendapatkan sholat. Kemudian wa asahhu ma 'inda ashabina talzamuhu li'annahu adraka juz'an minhu. Pendapat bagi ulama Syafi'iyah yang terkuat dalam pendapat ini, mereka mengatakan tetap orang tadi salat wajib terhadapnya karena dia sudah mendapatkan sebagian atau satu bagian dari salat. Ya. Fastawa qalilu wa kathiru. Maka sama hukumnya sedikit atau banyak. Uli annahu yushtaratu qadru salati bikamaliha liha biittifaq fa yanbaghi an la yafarq baina takbiratu wa rak'ah. Karena dia itu disyaratkan untuk bisa mendapatkan seukuran salat secara sempurna, secara sepakat, maka tidaklah pantas kalau dibedakan antara takbir dengan rakaat. Artinya mereka memandang bahwasanya itu adalah sudah mencukupi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang permasalahan yang kedua, atau ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, idza dakhala fi sholati fi akhir waqtiha fa shalla rak'atan thumma kharaja al-waqtu kana mudrikan li ada'iha. Siapa yang mulai sholat, dia masuk ke dalam waktu sholat. Masuk ke dalam sholat. Di akhir dari waktunya. Lalu dia mengerjakan satu rakaat. Kemudian keluarlah waktu, artinya habislah waktu. Terbit matahari atau terbenam matahari. Maka dia telah mendapatkan sebagai orang yang menunaikan sholat. Ya, dia telah menunaikan sholat pada waktunya. Karena dia masih dapat waktu seukuran satu rakaat. Berarti dia adalah orang yang menunaikan sholat pada waktunya. Wa yakunu kulluha ada'an. Maka semua sholat yang dikerjakannya berapa rakaat, 2 atau 4, semuanya tergolong kepada penunaian di waktunya. Ya, ada. Wa hadha huwa sahih 'inda ashabina. Inilah yang sahih menurut mazhab. فإن قلنا الجميع أداء فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها ada orang yang boleh saja kita mengakhir-akhirkan sholat ke akhir waktunya. Ya, ini nol. Berarti kalau satu rakaat masih dapat, masih boleh. Ya sudah, diukur aja dulu nanti sampai satu rakaat tak boleh. Ya, apalagi kita ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu adalah sholat orang munafik. Kita sholat munafik, kita sholat munafik, kita sholat munafik. Sholat orang munafik. Dia jadi suya kubur syas. Dia duduk ya, memantau matahari ya, melihat ke matahari. Sampai matahari hampir terbenam, dia bergegas untuk berdiri, sholat. Dia melakukan buat seperti patok ya, memantau ayat. Dan dia tidak ingat bahwa itu juga sedikit saja. Nah ini sholatnya orang munafik. Dan ini adalah acara. Jadi intinya makna dari permasalahan yang kedua adalah siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat ya, sebelum habis, sebelum keluar waktunya, dia sudah mendapatkan sholat itu sendiri. Nah, pada umumnya ini adalah kondisi darurat. Nah, kondisi darurat orang musafir atau orang yang lupa atau orang yang sibuk, sangat sibuk gitu ya, sehingga dia tidak memiliki sempatan kecuali waktu yang tersisa itu. Jika dia dapat satu rakaat, dia sudah dapatkan ya, mengerjakan sholat pada waktunya. Bangun tidur, terbangun beberapa menit sebelum terbit matahari ya, lalu dia segera bergegas untuk berwudu, dia sholat, dapatkan satu rakaat, lalu dia matahari terbit, maka dia telah dikategorikan sebagai orang yang sholat pada waktunya. Baik. Permasalahan yang ketiga, tidak ada termasukku ma'al imam yang rakaat. Apabila orang yang masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam, karena memberikan fadilah di jamaah bilang. Dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah bila ini tidak ada perbedaan lah. Wa'ilam yakun orang wa'ilam yudri terakadat bal'adra kehukabla salat bihaidullah yuhsabullah raka'ah. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan satu rakaat, atau juga bisa dia tidak mendapatkan ruku, tapi yang dia dapatkan itu adalah sebelum salam sudah tasyahud akhir. Bihaits la yuhsabu lahu raka'ah, di mana tidak bisa dihitung sebagai rakaat, karena hitungan rakaat itu kepada ruku. Kalau mendapatkan ruku bersama imam itu terhitung satu rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abi Bakar. Ketika dia datang mendapatkan Rasulullah sedang ruku, lalu dia ruku dan berjalan masuk ke dalam salat. Ya. Ketika Nabi salat, dia salat bersama Nabi. Nah, Nabi SAW tidak menyuruh untuk menambah bahwa kita mendapatkan ruku bersama imam itu mendapatkan sebuah ya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan satu rakaat atau mendapatkan minimal berarti ruku bersama imam itu tidak ada khilaf tidak terlalu ulama bahwa kita telah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dan termasuk juga bagaimana dengan apabila kita mendapatkan hanya 10 calon sehingga dia tidak terhitung fafihi wajahan ashabina. Menurut Syafi'iyah ada dua pendapat, ahaduma salah satu di antaranya la yakunu qudratan lil jama'ah, dia tidak mendapatkan jamaah, hukum jamaah di mafhum qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena dipahami dari sabda Nabi man adara raka'atan min shalah ma'al imam faqad adara. Siapa mendapatkan satu rakaat bersama sholat bersama imam, sungguh dia telah dapat sholat. Wathani pendapat yang kedua bahwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wabil qala jumhur ashabina, begitu pendapat dari mayoritas ulama kami. Yang kudu mudrirna li fadilati jamaah, dia mendapatkan keutamaan sholat jamaah walaupun seukuran sebelum salat. Karena dia sudah mendapatkan satu bagian dari sholat itu. Ya. Baik. Kalau seandainya bagaimana dengan hukum sholat itu sendiri? Apakah dia mendapatkan hukum sholat atau tidak? Artinya bagaimana? Kalau keutamaan sholat berjamaah dapat. Tapi kalau seandainya, seandainya dia orang musafir atau dia sholat jamaah sholat jumat, terlambat datang, dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi dia mendapat rukun terakhir. Maka dia sudah mendapatkan sholat jumat. Berarti dia hanya mendapat satu. Tapi kalau seandainya dia hanya mendapatkan salam saja, ya, salam saja dia dapatkan, maka apa yang harus dilakukan? Apakah dia menambah dua rakaat atau berapa? Ada pendapat yang mengatakan dia harus menambahnya 4 rakaat, karena dia tidak mendapatkan hukum sholat jumat. Karena dia tidak mendapatkan rukuk terakhir. Ya, berarti dia sholat kebalikannya. Kalau saat ini seorang musafir, dia mendapatkan imam pada rakaat terakhir, imam mukim pada rakaat terakhir. Ya, sebelum salam, pada rakaat terakhir, rukuk terakhir, dia mendapat rukuk terakhir, lalu dia masuk dengan rukuk imam terakhir, berapa rakaat yang harus dia dapat? 3, karena dia harus menggunakan sholatnya, karena dia sudah masuk ke dalam rukuk sholat imam empat rakaat, berarti dia menambah 3 rakaat. Sebaliknya, apabila dia hanya mendapatkan sebelum salam, menurut pendapat bahwasanya hukum sholat itu dengan satu rakaat, dengan satu rakaat rukuk terakhir, maka dia boleh sholat cuma 2. Keutamaan jamaahnya dia tidak dapat. Malah dalil yang lain dikatakan ketika kita pulang dari rumah pergi ke masjid, sampai di masjid orang sudah sholat, kita juga mendapatkan nilai atau pahala berjamaah, walaupun kita tidak sempat untuk sholat bersamanya. Namun hukum sudah berbeda. Ya, Allah Taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan as-subhi qabla an tadhhab asy-syamsu faqad adraka as-subha waqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'ashr qabla an taghrib asy-syamsu faqad adraka al-'ashr. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari subuh sebelum terbit matahari, maka subuh dia mendapatkan subuh. Siapa mendapatkan satu rakaat dari surat asal sebelum terbenam matahari, subuh dia telah mendapatkan asal. Hada dalil sharih, ini adalah dalil yang nyata. Fi anna man shalla raka'atan min as-subhi aw al-'ashri thumma kharaja waqta qabla salamihi la taqtulu salatuhu bal yutimmuha wa hiya sahihah. Wa hadha mujma'u 'alayhi fi al-'ashri. Baik, siapa bahwasanya ini dalil yang konkret, jelas, nyata. Siapa yang sholat satu rakaat dari subuh atau satu rakaat dari asar, kemudian keluar waktunya sebelum dia bersalam, maka sholatnya tidak batal, malah dia sempurnakan, selesaikan. Dan ini yang sahih, ini yang benar. Dan ini juga disepakati untuk sholat asar. Disepakati untuk sholat asar. Wa amma fi subhi, ada pun dalam sholat subuh, wa nabi Malik Syafi'i wa Ahmad ulama dzahabat ila Abi Hanifah bi anna qala fa innahu qala taqru sholat subhi bi tul'i syamsi fiha. Pendapat yang tadi yang mengatakan bahwa sholat sahih, ya, baik sholat subuh atau sholat asar, bila tidak, ini juga pendapat kembali dari Imam Ahmad dan banyak ulama pada waktu itu, dari Abu Hanifah. Abu Hanifah dia berpendapat sholat subuhnya batal. Ya, apa yang batalkannya? Bidulur syamsi fiha, kata terbit matahari. Lianna dakhala waqtu nahyi 'an shalah, karena dia masuk pada waktu yang dilarang untuk salat. Bi khilafi ghurub asy-syamsi, berbeda dengan terbit terbenamnya matahari. Wal haditsu hujjatun 'alayhi, hadis ini adalah hujjah yang juga terhadap Abu Hanifah. Yani hadis jelas, nas, ya, nas yang mengatakan bahwa atas siapa mendapatkan sholat subuh satu rakaat dan subuh dia sebelum terbit matahari, subuh dia telah mendapat subuh. Begitu juga asar, tidak perlu dipisahkan antara asar dan subuh. Ini nas teks, maka semua kaidah yang ada dalam pemahaman agama adalah tidak dia sama dari, tidak ada analogika kalau kita berhadapan dengan dalil. Ya, ini dalilnya sahih, dalil nyata. Maka enggak bisa kita berkilah dengan akal. Sama juga dengan sholat sunat tahiyatul masjid ketika imam menyampaikan khutbah. Ada orang yang melogikakan bahwa khutbah itu kan wajib. Sholat yang masjid adalah sunat, maka tak boleh kita menurunkan sunat kepada wajib. Maka kalau ketika khatib sudah memberikan khutbah, kita masuk masjid langsung duduk. Kita katakan ini bertentangan dengan nas hadis. Nas hadis yang pulang Bukhari dan Muslim, bila jaa ahadukum jum'ah wal imam yakhthub falyarka al-ka'bah bertajam sebagai imam. Ya Nabi, jika salah seorang datang sholat itu, imam sedang menyebutkan khutbah, maka sholatlah dua rakaat dan sunatkan. Teks jelas. Mana Sulaim al-Ghatafan datang dia ke masjid, Nabi sedang khutbah, dia duduk. Malah Nabi berhenti khutbah mengingatkan Sulaiman al-Ghatafan untuk mengerjakan sholat, berhenti dia khutbah untuk mengingatkan sholat orang sholat. Ya, maka tidak boleh kita logika